Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد كمسلمين dan muslimat bapak-bapak ibu-ibu adik-adik dan anak-anakku para hadirin di Masjid Al-Muhsinin Yogyakarta, Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar setia Radio Muslim serta pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kembali kita melanjutkan kajian kita tentang pembahasan dosa-dosa besar, ya, yaitu kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan pada kesempatan malam hari ini kita memasuki dosa besar yang keempat, yaitu tarku as-shalah, meninggalkan sholat. Artinya apa? Tidak sholat. Muslim, pada asalnya muslim ya, tapi tidak sholat. Apa hukumnya? Hukumnya adalah sebagaimana dicantumkan di dalam kitab ini, meninggalkan sholat itu adalah dosa besar. Ya. Dosa besar yang bagaimana? Bahkan nanti dinukil perkataan Abu Hurairah atau perkataan Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, bahwa beliau mengatakan la dzamba ba'da syirki a'dhamu min tarkis shalah. Tidak ada dosa yang lebih besar setelah kesyirikan, tidak ada dosa setelah kesyirikan yang lebih besar ketimbang meninggalkan salat. Berarti kalau boleh diurut-urutkan, ini termasuk urutan awal, bahkan lebih besar dibandingkan pembunuhan. Nah, dosa besar ini sampai derajat apa? Maka kita harus mengetahui bahwa supaya sampai derajat apa orang, hukum orang yang meninggalkan sholat itu. Apakah sekedar dosa besar atau bahkan sampai derajat kufur. Na'udzubillah min dzalik. Untuk mengetahui hukum itu, kita perlu mengetahui sekilas tentang perbedaan atau tentang pendapat ulama, mengetahui sekilas pendapat ulama tentang orang yang meninggalkan sholat. Jadi ulama mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu ada dua macam. Kalau yang tidak beragama Islam itu sudah di luar pembicaraan. Ini orang yang notabene mengaku dia itu adalah apa? Muslim. Ya. Maka disebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu ada dua macam. Yang pertama adalah meninggalkan sholat karena dia mengingkari kewajiban sholat. Ini menganggap dan meyakini bahwa sholat itu tidak wajib. Ya. meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya. Artinya menganggap bahwa sholat tidak wajib. Padahal kita tahu dengan pasti bahwa sholat itu hukumnya apa? Wajib. Kata Allah Ta'ala, aqimus sholat wa atu az-zakah. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat. Ini jelas perintah yang menunjukkan sebuah kewajiban. Dalil dari Al-Quran. Dari As-Sunnah pun demikian. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa bunyal Islamu ala khamsin. Bahwa Islam itu tegak di atas lima perkara. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Persaksian bahwa tidak ada yang berhak diibadai selain Allah Ta'ala. Dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, wa iqami as-salah. Menegakkan salat. Ini rukun Islam. Dimana kalau satu rukun itu tidak dikerjakan, maka agama akan hancur. Ya. Apalagi ini adalah rukun yang disepakati oleh sahabat bahwa meninggalkannya kufur. Allahul musta'an. Nanti insya Allah ada pembahasan lebih panjang. Secara ijma' Al-Quran ada dalilnya, sunnah ada dalilnya. Secara ijma' juga demikian, ulama sepakat bahwa sholat lima waktu itu hukumnya wajib, fardu ain, ya, wajib bagi setiap orang yang sudah mukallaf, yang sudah terbebani oleh syariat. Bahkan kita tahu bagaimana arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya agar mengajarkan anak-anak mereka mengerjakan apa? Salat. Sejak umur berapa? 7 tahun. Sejak umur 7 tahun diarahkan untuk mengajak anak-anaknya salat. Terus berjalan waktu untuk mengajak sampai tiba di usia berapa? 10 tahun nek ra gelem dipukul. Kalau anak itu tetap belum mau sholat, maka anak itu dipukul. Ini pukulan yang memberikan pengajaran, bukan pukulan penghajaran. Ya, bukan diajar, tapi memberikan pengajaran. Ya. Jadi bukan pukulan yang mematikan, bukan pula pukulan yang menyakitkan, tapi pukulan yang mendidik. Ini perhatian Islam kepada sholat luar biasa. Belum lagi dalil yang menunjukkan bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sesulit apapun kondisi mereka tetap mengerjakan sholat, terutama di dalam pertempuran. Maka orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari hukum wajibnya sholat itu jelas kafir. Ya, itu jelas. Karena mengingkari satu kewajiban di dalam agama. Ini yang pertama. Jenis orang yang pertama meninggalkan sholat, yaitu orang yang mengingkari kewajiban sholat, yang menganggap sholat enggak wajib. Orang sholat nih, sholat orang wajib kok. Apalagi aku tekan derajat, Apalagi seorang mengaku dia sudah sampai derajat apa? Ma'rifat. Enggak wajib lagi sholat. Ini bahaya. Meninggalkan sholat karena meyakini sholat sudah tidak wajib kepada atas dia. Ngopora sholat kang. Lah saya ngimpi. Ngimpi apa? Ngimpi ketemu Allah. Nah, terus apa yang dibilang? Disuruh tidak sholat. Ini jelas bohong. Ya. Tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan agama yang diturunkan. Tidak mungkin. Sudah gitu ngimpi ketemu siapa? Allah. Makanya dulu ada seorang ulama bermimpi ataukah bertemu. Ya. Jadi syaitan mengelabui dia. Dia bermimpi. Mewujudkan diri dan mengaku sebagai Allah. Siapa kamu? Saya Allah. Ada apa? Tinggalkan sholat. Aku memberikanmu kesempatan, keringanan untuk meninggalkan sholat. Apa kata ulama tadi? Bohong. Kau pasti syaitan, iblis. Langsung ting. Ting itu apa? Hilang. Tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang wajib menjadi tidak wajib. Apalagi hanya sekedar apa lewat mimpi. Karena syariat sudah selesai di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin pula yang tadinya halal haram lewat mimpi dikatakan apa? Halal. Oh, khamr buat kamu itu halal. Tidak mungkin itu jelas bohong. Ya, jelas bohong. Baik, ini jenis orang yang pertama yang mengingkari bahwa sholat itu hukumnya wajib. Sehingga dia meninggalkan sholat. Ada pula orang yang tetap sholat itu. Ini masih jenis pertama. Dia sholat tapi mengingkari sholat itu wajib. Ini juga berbahaya ini. Siapa itu orang-orang munafik? Orang-orang munafik yang mereka menampakkan keislaman di luar tapi batinnya membenci agama Islam dan membenci seluruh syariat Islam termasuk salat. Makanya disebutkan orang-orang munafik itu apabila menuju salat mereka salatnya malas-malasan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka menuju salat maka mereka bangkit sambil apa? Malas-malasan. Yuraunan nas, karena cari perhatian manusia. Kalau ada yang memperhatikan semangat, naudzubillah min dzalik. Kalau tidak ada yang memperhatikan ora salat. Ya, tidak salat. Ini orang-orang munafikin. La yadhkurunallaha illa qalila. Sama sekali mereka tidak mengingat Allah kecuali apa? Sepetil-sepetil. Mungkin ngingatnya hanya dengan apa? Lisannya saja. Orang takbir, ikut takbir. Orang ruku, ikut ruku. Nah, yang seperti ini adalah orang-orang munafik. Dia walaupun zahirnya sholat, tapi batinnya menolak syariat Islam. Loh, kenapa ikut-ikutan? Karena takut. Kalau dia menampakkan ketidakislamannya, dia takut kepada orang-orang Islam. Ya. Dan ini sampai di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu munculnya pada sholat-sholat yang kelihatan. Sering kita dengar ya. Nanti kalau sholat yang gelap-gelapan, mereka tidak kelihatan. Ngapa di rumah? Ya enggak sholat. Makanya dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Athqalus salawati 'alal munafiqin shalatul isya wa shalatu al-fajr." Sholat yang paling berat bagi orang munafik, munafik yang betul-betul i'tiqadi, keyakinannya itu munafik, na'udzubillah min dzalik. Dia menampakkan Islam tapi benci kepada Islam. Sholat yang paling berat itu ya sholat isya sama sholat subuh. Karena di dua waktu itu suasana sudah gelap. Hadir yora ono sing mikir. Tidak hadir, ya ndak ada yang ambil peduli. Hadir nggak ada yang lihat, nggak hadir soyo raketo. Jadi nggak ada yang mempermasalahkan. Makanya mereka itu menghilang di sholat isya dan di sholat subuh. Mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita sholat isya dan juga sholat subuh dan juga sholat-sholat yang lainnya. Allahumma amin. Nah ini jenis yang pertama tadi. Ya, orang yang meninggalkan sholat karena tidak meyakini apa kewajibannya. Jenis yang kedua, kalau ini jelas nomor satu, kufur. Hukumnya adalah kufur, kafir. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, orang yang meninggalkan sholat karena tahawunan wa kasala, males-malesan. Jadi enggak sholatnya itu karena apa? Males-malesan. Bahasanya itu ngkosik. Ngkodisik. Mengkodisik. Malas. Akhirnya kebablas. Sampai tidak sholat. Ini bagaimana ini? Dia masih meyakini sholat itu wajib. Tapi kan kon sholat itu mengkondisik. Apa ada orang yang seperti ini? Mudah-mudahan Allah mengampuni. Kita dulu di masa kecil ya masih ngkosik-ngkosik. Menang bal-balane daripada salat. Jadi kalau waktu asar itu, kalau teman-teman itu sudah tebluk, tebluk, tebluk. Sambil apa? Mukul bola sebelum asar. Pas waktu asar itu sudah tebluk, tebluk, tebluk. Waduh, koncone wis teko. Nanti kalau enggak ikut, ketinggalan. Akhirnya ikut. Oh, sewaktu asar itu kadang bal-balan. Akhirnya kapan salat asarnya? Mepet maghrib. Dalam kondisi ngos-ngosan, gobios, sudah hampir menjelang maghrib, sudah rep, peteng. Qadar Allahumma masya'afal. Ya. Nah yang seperti itu contoh kecil dalam kehidupan. Contoh kecil dari anak kecil, nggak tahu SMP ini kecil atau besar ya. Saya ngalami gitu masih SMP, sudah SMP. Ya. Ini bahayanya pergaulan, salah konco itu ya kayak gitu. Na'udzubillah min dzalik. Itu anak kecil. Anak dewasa ada atau enggak? Ada. Di antaranya digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Tilka salatul munafik, ketika dia mengatakan tentang orang yang salatnya menunggu sampai matahari hampir terbenam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tilka salatul munafik. Itu adalah salatnya orang-orang munafik. Yajlisu yarkubus syamsa, duduk ngenteni sengringe mangslub, menunggu matahari apa? Semakin turun, turun, turun. Apa menunggu duduk gini? Enggak. Mereka punya kegiatan. Tapi kalau dikira waktunya masih, masih, matahari masih tinggi, santai. Kalau sekarang ya berarti apa? Masih kurang 1,5 jam. Uplek lagi. Ya, sibuk lagi, masih 1 jam, terus lagi, masih 1/2 jam santai, 1/4 jam, 5 menit, akhirnya kedabik, kedabik, kedabik, begitu, Sehingga kalau mereka sudah, matahari sudah berada di antara dua tanduk syaitan, mulailah mereka ya salat. Mereka itu mematuk di dalam salatnya. Ini cepat sekali. Karena mengejar waktu. Ben jangan keburu apa? Terdengar suara adzan. Ada. Kalau sudah lewat gimana? Ya sudah. Nanti aja sholatnya dijamak. Asar mau dijamak sama apa? Ya kan? Akhirnya maghrib mau jamak asar. Lah sudahlah. Males. Nanti sama isya aja lah sekalian. Setelah isya bermakan malam ngantuk. Ya. Akhirnya sudah bablas. Ini namanya tidak sholat karena malas. Malas-malasan. Dan ini banyak. Apa hukum orang yang seperti ini? Meninggalkan sholat karena malas-malasan. Syekh Abdul Razak, karena saya pakai syarah beliau, dan juga masyayikh yang lain, merojihkan dan menguatkan pendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat yang malas dikarenakan malas-malasan, dia itu kafirun. Na'udzubillah min. Dia melakukan sebuah kekufuran. Jadi bukan hanya dosa besar, bahkan sampai derajat kufur. Ini perlu kita tanamkan pada diri kita dan juga keluarga kita dan anak-anak kita. Amalan yang paling berharga untuk kita itu sholat. Tentu setelah tauhid. Itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa khairu a'malikum as-shalah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa khairu a'malikum as-shalah." Sebaik-baik amalan kalian itu ya salat. Dan nanti salat itu adalah sesuatu yang akan ditanyakan paling awal. Kalau salatnya baik, baik seluruh amalannya. Kalau sholatnya sudah buruk, gimana lagi dengan amalan yang lainnya? Baik, maka ini ada dua kelompok. Kelompok pertama adalah orang yang meninggalkan sholat dikarenakan apa tadi? Mengingkari kewajibannya. Ini jelas kufur. Ya, na'udzubillah min dzalik. Karena sesuatu yang diwajibkan oleh Allah kok malah dikatakan tidak wajib. Jelas ini adalah kekufuran, kafir. Sementara kelompok yang kedua adalah orang yang meninggalkan sholat karena malas-malasan. Maka yang rajih, pendapat yang kuat, juga ini bukan hanya sekedar dosa besar. Bahkan sampai derajat apa? Kufur. Dalilnya mana? Ini yang akan disebutkan oleh Al-Imam Al-Dhahabi. Dan insyaAllah ta'ala akan kita pelajari sedikit demi sedikit insyaAllah ta'ala. Maka kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi menyampaikan beberapa atau menukil beberapa dalil. Baik itu dalil dari Al-Quran ataupun dalil dari Sunnah dan juga dari dalil dari Athar. Perkataan-perkataan ulama. Kita akan mulai dari apa yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Dalil yang pertama, beliau menukil surat Maryam ayat 59. Allah berfirman, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun." Maka kemudian akan menggantikan mereka sepeninggal mereka. Ini generasi-generasi yang baik akan digantikan oleh sebuah generasi. Generasi-generasi para nabi. Ya, nanti kalau antum baca di ayat sebelumnya, generasi-generasi para anbiya dan para pengikutnya itu akan digantikan oleh sebuah generasi. Fa khalafa min ba'dihim. Maka akan menggantikan sepeninggal mereka khalfun. Sebuah generasi. Adha'us salata. Yang suka menyia-nyiakan salat. Wattaba'us syahawati. Dan suka mengikuti syahwat. Bagaimana nasib generasi yang suka menyia-nyiakan sholat, suka mengikuti syahwat? Kata Allah Ta'ala, fasawfa yalqawna ghayya. Maka pasti mereka akan mendapatkan ghayya. Apa itu ghayya? Ghayya itu adalah wadin fi jahannam. Katakan dalam sebuah pendapat bahwa ghayya itu adalah lembah di neraka jahannam. Ya, berarti tempat yang sangat dalam. Lembah itu kan berarti dataran, dataran rendah. Dia akan dimasukkan di tempat yang rendah di dalam neraka. Rendah itu artinya jeru. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Tidak mungkin diancam dengan ancaman yang sedemikian rupa dahsyatnya kecuali karena amalan itu adalah amalan yang sangat besar dosanya. Yaitu meninggalkan apa? Sholat. Maka bisa disimpulkan bahwa meninggalkan sholat itu adalah termasuk dosa yang sangat besar. Dan ancamannya neraka. Ini menunjukkan bahwa meninggalkan sholat itu dosanya berlipat-lipat. Orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan ghayya. Akan mendapatkan tempat di sebuah lembah di neraka jahannam. Ini menunjukkan dosa besar. Baik, ini tentang surat atau ayat yang pertama. Kemudian juga di dalam beliau menukil ayat di dalam surat Al-Ma'un. Ini juga surat yang sangat populer bagi kita. Yang biasa kita kenal Ara'aita. Ya, Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Yaitu firman Allah Ta'ala, fawailun lil musallin. Apa itu wail? Maka wail bagi orang-orang yang musallin, yang dibebani syariat sholat, tapi mereka itu alladzina hum an salatihim sahun, tapi mereka lalai dari sholatnya. Di sini an ya. Alladzina hum an, bukan fi. Jadi orang-orang yang lalai dari sholatnya, bukan fi, bukan di dalam sholat. Kalau lalai di dalam sholat itu contohnya bertakbir ngerti-ngerti rukuk. Apa? Bertakbir kok langsung salam. Itu lalai. Bisa juga sudah tasyahud, ngimami ini, sudah tasyahud, lupa. Kalau belum, jenengan imam. Ya. Terus sudah tasyahud. Lama tasyahudnya, lupa. Lupa kalau apa? Kalau belum salam, langsung madep jamaah. Gimana itu? Jadi tasyahud. Belum salam, sudah madep jamaah. Jamaahnya masih pada gini. Saya pernah baca di majalah. Baru kemarin diingatkan oleh anak saya. Di majalah anak-anak. Jadi ada imam itu yang begitu. Ini mungkin saking lamanya tasyahud atau ngantuk. Pas sadar dia lupa, saya udah salam belum ya? Dikiranya sudah. Akhirnya duduk menghadap jamaah. Begitu duduk, jamaahnya kok masih pada tasyahud ini? Ini namanya lalai. Ya. Di dalam salat. Atau lupa jumlah rakaat. Atau lupa suratannya, apa namanya? Ayat. ya, lupa sambungan ayat misalnya, begitu. Wallahu ta'ala alam. Itu bukan orang yang begitu yang celaka. Yang celaka adalah orang yang lupa dari sholatnya. Orang yang musallun, yakni yang mendapat beban syariat sholat, itu kaum muslimin yang mengaku Islam, tapi lupa, yakni melalaikan sahun itu bukan doa, melalaikan apa namanya sholat. Walaupun bentuknya macam-macam. Ya antaranya sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, di antaranya ya, saya tidak akan sebutkan semua karena saya juga lupa. Insyaallah taala mudah-mudahan Allah ingatkan lagi. Berusaha untuk merujuk tapi saya kitabnya Qadarullah tidak ada. Ya, tafsir Ibnu Katsir pas tidak ada di Jogja. Saya coba browsing internetnya pas ada gangguan, nggak tahu jenengan sama atau enggak menjelang pilkada. Qadarullah berkali-kali saya. Seingat saya pernah membuat permisalan orang yang lupa tentang sholat. Seperti halnya sebuah toko yang memiliki karyawan-karyawan yang aneh-aneh. Yang pertama, nanti dari sini kita akan ambil. Saya ingat karena pernah membuat permisalan ini, jadi ingat. Mudah-mudahan nanti Allah jaga dari kesalahan. Yang pertama itu adalah orang yang dia karyawan toko, tapi nggak pernah masuk toko. Ya. Dia ngaku Islam tapi nggak pernah sholat. Cuek dia sudah. Jadi cuma di luar aja nongkrongin toko. Nggak pernah masuk. Ini jenis yang pertama yang sahun. Ya, berarti tidak pernah mengerjakan sholat sama sekali. Yang kedua jenis karyawan itu adalah dia karyawan yang sukanya masuk di luar waktu. Jadi ada jam kerja jam 8 sampai jam 4 lah ya. Dia masuknya sukanya jam 7, sukanya jam 5. Jam kerjanya jam 8 sampai jam 4. Tapi masuk jam 7 sampai jam atau jam 5. Di dalam waktu kerja nggak pernah masuk. Ini seperti orang yang ngaku Islam, tapi sholatnya belum waktunya atau setelah habis waktunya. Sholat subuh, pokoknya ngurus jam 4 ini ya. Sholat, padahal subuh kadang apa? Mundur waktunya. Atau sing jenenge subuh ya jam 3 ya sudah sholat. Jadi kalau ditanya, Pak, sudah subuhan? Wes, kapan? Jam 3 mau. Pokoknya saya ngorok. Kamu aja masih tidur, saya udah sholat subuh. Kapan? Jam 3. Setiap jam 3 dia sholat subuh. Dipikir itu sudah waktunya. Terus kapan sholat zuhur? Jam 11. Rajin. Yang lain nunggu jam 12 waktu adzan. Jam 11 sudah zuhur. Pak, zuhuran. Loh, telat kok ini. Jadi dia masuk kerjanya, karyawan ini, di luar waktu sholat. Atau misalnya, duhur aslinya selesai jam 3, karena jam 3 sudah asar, dia sholat duhurnya mundur sampai di luar waktu duhur. Sholat maghrib sampai di luar waktu maghrib. Sholat isya sampai di luar waktu isya. Ini sengaja dia. Ini termasuk sahun. Berarti jenis keberapa? Dua. Termasuk jenis sahun adalah tipe karyawan yang saya misalkan di situ. Tipe karyawan yang nunggu-nunggu waktu jam kerja hampir berakhir. Tahu jam kerjanya jam 8 sampai jam 4. Entah ini, wah, isih setengah papat. Kan? Kemudian apa? Ah, masih jam 4 kurang sempat. Begitu mepet-pet. Masuk kantor, tanda tangan, keluar lagi sudah. Ini tipe siapa? Tipe orang yang sholatnya suka ngundur-ngundur waktu sholat. Yang keempat, sahun adalah orang yang iya masuk memang dia. Tapi dia malah mengerjakan pekerjaan yang lain. Jadi dia kerjanya kasir. Tapi malah tulanan game. Ya. Ada orang beli, mas tolong layani, saya ini meh level telu ya. Ya. Ini hampir game over nih, harus saya selamatkan. Ya. Apalagi sekarang ada asik game online ya kan. Oh, itu kalau sudah seperti itu, asik banget. Ya, ada lawannya. Baik, nah ini masuk. Tapi malah ngerjakan kerjaan yang lain. Ini orang yang sahun itu adalah dia ngerjakan sholat. Tapi pikirannya traveling, pikirannya kuliner, seperti yang pernah saya sampaikan atau belum ya di sini, tidak salah, dalam pernah ya, yang perkataan Ibnu Qayyim tentang 5 jenis orang yang sholat itu, nah itu perlu diulang-ulang. Jadi pikirannya itu malah di luar sholat. Ini sahun baru ini, bukan orang yang lupa rokaatnya berapa ya tadi, bukan? Bukan orang yang membaca suratnya apa terputus, lupa, bukan itu. Bukan pula orang yang tadi apa sudah saatnya salam malah ternyata lupa salam apa, bukan. Tapi orang yang masuk sholat, tapi dia itu adalah apa? Mengerjakan dan memikirkan yang lain di luar sholat. Ini sahun, 4. Dan yang kelima, adalah orang alladzina hum yuraun, yaitu orang-orang yang apa? Riya di dalam sholatnya. Dia sholat bukan karena Allah. Waliyadubillah, na'udzubillahi min dalik. Tapi sholat karena supaya dilihat oleh orang. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya dan menjaga kita semuanya dari sifat-sifat apa? Orang-orang yang sahun an sholatihim, lalai dari sholatnya. Apa kata Syekh Abdul Razak? Hadza aidan fihi tahdid li tarikis shalah. Ini ayat juga merupakan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, wasahi anha, dan lalai dari sholatnya. Dia diancam dengan wail, wailun lil musallin. Wail bagi orang-orang yang mendapatkan beban syariat sholat tapi mereka sahun. Apa itu wail? Qil, ada yang mengatakan wail itu adalah al-adab asyadid. Jadi adab yang sangat pedih. Ada yang mengatakan wail itu adalah wadin finari jahannam. Sama dengan ghoi tadi itu. Jadi sebuah tempat di lembah neraka jahanam. Ini jangan dianggap sepele dan seperti ini. Lembah neraka itu berarti isinya cuma apa? Isinya cuma api. Ya, api, batu, manusia dan jin yang masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari api neraka. Baik. Ini yang dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, yaitu firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Mudathir, ayat 42 sampai 43. Allah berfirman, Ma salakakum fi saqar. Wahai para penduduk neraka, kata orang-orang ahlul surga, ahlul jannah kepada mereka. Apa yang memasukkan kalian ke dalam neraka saqar? Maka penduduk neraka menjawab, Qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata, kami dulu tidak mengerjakan sholat. Ini menunjukkan bahwa salah satu sebab dimasukkannya penduduk neraka ke dalam neraka adalah tidak mengerjakan sholat. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa orang-orang kufar pun yang non, yang bukan beragama Islam, mereka tertuntut mengerjakan sholat. Karena ini adalah orang-orang kufar ini. Ini orang-orang kufar ditanya. Hei orang-orang kafir penduduk neraka, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka? Kata orang-orang kufar tadi, kami tidak mengerjakan sholat. Ini menunjukkan bahwa orang kufar pun dibebani untuk mengerjakan sholat. Tapi kalau mereka mengerjakan, tidak akan mungkin diterima. Lah, yo serba salah. Jadi harusnya bagaimana? Harusnya masuk Islam dulu, kemudian apa? Salat. Ini menunjukkan bahwasanya mereka terbebani syariat. Mereka meninggalkan salat, orang-orang kufar itu diadab. Mereka tidak puasa, diadab. Tapi mereka sholat pun enggak diterima. Karena syarat diterimanya amalan adalah apa? Islam. Kemudian apa? Ikhlas dan mutaba. Ini mereka terbebani. Makanya di sini menjadi alasan, salah satu alasan kuat mereka itu dimasukkan ke dalam neraka. Baik. Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat itu diancam dengan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat, ini semua dalil yang menunjukkan bahwasanya meninggalkan sholat itu kufur. Dalil-dalil ini menunjukkan bahwa meninggalkan sholat itu adalah apa? Kufur. Na'udzubillah min dzalik, alias kafir. Kalau meninggalkannya alasannya tadi, satu, mengingkari kewajiban sholat. Yang kedua, meninggalkan sholat karena malas, malas-malasan. Allahu Akbar. Saya nggak tahu ya. Menyaksikan beberapa video anak-anak Palestina dalam kondisi sakit, mereka tetap ingin sholat. Itu mendidiknya gimana? Insya Allah, kecintaan anak-anak kepada sholat dan keyakinan mereka yang kuat itu perlu kita cermati. Yang sebagian anak-anak kita juga, seorang bapak yang pernah hadir di sini cerita tentang anaknya. Anaknya sempat parah di masa pandemi. Tapi bukan karena COVID. Dia merasa si anak itu, aku ini sudah diambang kematian. Katanya, Bi, katanya, si bapak ini cerita ke saya. Bapaknya si anak tadi. Bi, tolong saya diajari zikir sore yang biasa saya ucapkan, katanya. Karena dia merasa bahwa saya ini sebentar lagi mungkin akan mati. Bapaknya berbesmili. Nah itu, yang seperti itu sampai tertanam dalam hati anak. Itu gimana caranya? Tentu melalui proses pembiasaan setelah taufik dari Allah Ta'ala. Makanya salah kalau kita katakan sudah bocah itu dicuri wae, biarkan saja. Nanti nek wangsane gelem sholat, tak sholat. Tidak. Dari kecil zikir juga kita ajarkan. Zikir pagi dan sore, sayyidul istighfar, ayat-ayat kebaikan yang ada di dalam Al-Quran, sholat harus ditekankan supaya tertanam. Seperti kisah yang saya kisahkan itu loh, yang seorang ketemu dengan makhluk yang aneh, kemudian diminta untuk meninggalkan apa? Sholat. Ya gak mau, sejak kecil sholat. Jadi seperti itu, wallahu ta'ala alam bi as-shawab. Jadi perlu penanaman sejak kecil. Tapi kayaknya kita perlu menggali lagi dan minta petunjuk dari Allah supaya diri kita pun begitu dan anak keturunan kita pun demikian. Dalil selanjutnya, ini isyak jam berapa? 5 menit lagi, 10 menit lagi? 10. Sudah masuk. Kayaknya belum. 55 nih. 56. Ya, sekarang maghribnya panjang. Padahal saya senangnya itu kalau ngisi itu antara maghrib isya. Tapi maghrib isya sekarang panjang. Biasanya maghrib isya kan cuma setengah jam. Ya. Kayaknya dulu rekaman-rekaman kajian saya yang Riyadhus Shalihin itu biasanya kisarannya cuma 30-an menit, 35, nggak sampai 1 jam. Ini hampir 1 jam. Kenapa? Oh, jamnya salah. Alhamdulillah ada busra nih. Kabar gembira. Yang benar? Sudah lebih. Astaga. Pantesan kok lama sekali ini. Antum nggak ngasih tahu dari tadi ya, Masya Allah. Ini jamnya? Berarti sampun sudah masuk? Oh, tayyib. Alhamdulillah. Khair insya Allah, mudah-mudahan yang sudah kita pelajari diberkahi oleh Allah Ta'ala. Dan kita berhenti pada pendalilan yang nomor 4 ya. Yaitu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah Ta'ala akan kita pelajari di setelah 2 pekan mungkin. Mungkin untuk pekan depan, kemungkinan pekan depan itu bulan, kalau bulan nasionalnya Desember nih. Untuk pekan depan saya izin, gantian izinnya. Sebagian antum kan biasanya kemarin izin, sekarang saya yang izin. Ya. Untuk pekan depan saya izin untuk tidak mengisi. Insyaallah nanti di pekan depannya kita infokan lagi. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Demikian wassalallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته